الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, bahasan kita sebelum kita melaksanakan sholat isya berjamaah berhenti pada inna hadainahu sabi. Kami telah tunjukkan kepada manusia jalan, dan jalan itu ada dua, sebagaimana yang Allah katakan, wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan, dan sebenarnya dua jalan itu juga ada di dalam ayat yang ketiga, yaitu jalan syukur dan jalan kufur. Setiap hari kita disuruh memilih antara dua jalan ini. Wahai orang yang merasa dirinya senantiasa di dalam masa ujian, ujian Anda adalah memilih setiap apa yang akan Anda ucapkan, setiap apa yang akan Anda lihat, setiap apa yang akan Anda dengarkan, setiap apa yang akan Anda ambil, Anda tulis, setiap tempat yang akan Anda langkahkan kaki Anda kepadanya, pasti antara dua jalan. Kita selalu berada di persimpangan jalan. Itulah dia ujian. Karena setiap kata yang akan kita keluarkan, boleh jadi dia adalah ibadah atau maksiat. Setiap pandangan mata kita boleh jadi pandangan ibadah atau pandangan maksiat. Setiap apa yang kita dengarkan boleh jadi pendengaran ibadah atau pendengaran maksiat. Disitulah kita diuji oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jalan mana yang mau kita pilih? Jalan mana yang mau kita ambil? Ketika kita tahu apa yang kita ucapkannya adalah maksiat, akankah kita tetap berjalan di atas jalan itu? Sebagaimana jalan ada dua, maka tempat perhentian juga dua. Jalan syukur akan mengantarkan manusia ke surga, sebagaimana jalan kufur akan mengantarkan manusia ke neraka. Dan ini sebenarnya bahasan ayat yang keempat dan seterusnya di dalam surat Al-Insan ini. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, tu'radu al-fitan 'ala al-qulub ka'ard al-hasir 'udan 'uda. Setiap hari fitnah berbentuk maksiat ditawarkan kepada manusia, dihadapkan kepada hati manusia. Tu'arudul fitanu alal qulub. Di setiap hari ada tawaran maksiat. Tergantung hati kita memilih menghindar atau menikmatinya. Fa'ayu qalbin asyrabaha, barang siapa yang hatinya memilih untuk melakukan maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dibuat titik hitam di hatinya. Wa ayu qalbin ankaraha, dan hati manapun yang menolak datangnya maksiat itu, mengambil jalan syukur dan menolak jalan kufur, nukitat fi qalbihi nuqtatun bayda. Kata Nabi SAW, akan diletakkan di hati itu bintik yang berwarna putih. Hatta yasir al-qalbu ila qalbayn. Hati akhirnya akan terbagi dua. Aswada murbad. Ada yang hitam legam karena terlalu banyak titik-titik hitam. Efek daripada jalan kufur yang dia pilih. Kalkuzi, kalkuzi mujahiyah. Dia bagaikan cangkir yang sudah tertelungkup. Dan satu lagi kata Nabi, hati yang putih. Wa baydha'a kas-safa. Hati yang putih bagaikan batu sofa yang putih. La tadurruhu fitnatun. Hati yang sudah seperti ini tidak akan memberikan mudarat kepadanya fitnah maksiat manapun lagi. Mada mati sama wadwala. Intinya setiap hari ada tawaran kepada kita, dan setiap hari kita memilih jalan syukurkah yang akan kita tempuh atau jalan kufurkah yang akan kita tempuh. Faedah berikutnya di dalam ayat ini yang hendaknya kita juga fokuskan perhatian kita di dalam ayat ini, bahwa jalan syukur dan jalan kufur Allah yang menentukan. Jalan syukur dan jalan kufur apa? Allah yang menentukan. Kenapa? Allah mengatakan inna hadainahu sabil. Kami yang menunjukkan jalan itu kepada manusia. Kapan dikatakan suatu jalan adalah jalan kufur? Manakala Allah menerangkan bahwa Allah benci jalan tersebut. Dan kapan suatu jalan dikatakan jalan syukur? Manakala Allah dan manakala Allah mengatakan Allah mencintai jalan tersebut. Jalan syukur dan jalan kufur bukan pandangan manusia terhadap jalan itu. Karena boleh jadi manusia salah pandang. Jalan kufur dianggap jalan syukur, dan jalan syukur justru dikatakan jalan kufur. Jadi permasalahan syukur dan kufur adalah permasalahan hidayah, petunjuk yang datangnya dari Allah, bukan pandangan manusia. Ingat masyarakat muslimi, boleh jadi kita mengatakan salah di mata Allah itulah yang benar, di syariat Allah itulah yang benar. Dan boleh jadi kita mengatakan ini adalah suatu hal yang baik, padahal di sisi Allah itu adalah kemungkaran. Betapa banyaknya manusia salah dalam hal ini. Ketika manusia mengembalikan syukur dan kufur tergantung penilaian manusia, jawabannya adalah tergantung bagaimana Allah memberikan petunjuknya. Karena Allah mengatakan inna hadaina usabi, kami tunjukkan manusia jalan. Tidak jalan syukur namanya kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu dicintai Allah. Dan bukan jalan kufur namanya kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu dimurkai Allah. Karena yang menentukan mana yang syukur dan mana yang kufur adalah Allah, dengan petunjuk yang Dia berikan kepada kita melalui Rasulnya tercinta nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadaina as-sabil, kami yang tunjukkan manusia itu jalan. Boleh jadi ada jalan yang memang sepakat manusia itu jalan kufur. Ada. Dan bahkan mungkin bukan hanya manusia, sampai hewan pun sepakat. Karena ada dalam fitrah manusia membunuh, mencuri, sampai hewan pun tahu itu terlarang. Karena sudah Allah letakkan di dalam fitrah. Akan tapi tidak semua jalan syukur dan jalan kufur diketahui oleh fitrah manusia. dia butuh keterangan dari Allah, butuh keterangan dari Allah, akankah ini jalan syukur atau jalan kufur. Betapa banyaknya orang yang mengira sujud di depan orang tuanya adalah kebaikan. Mencium kaki orang tuanya, mencium kaki mertua adalah bagian daripada kebaikan, padahal itu terlarang dalam agama kita. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud di depan Rasulullah SAW, Rasulullah bukannya sujud, malah melarang. Shalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Jadi jalan syukur dan jalan kufur bukan pandangan manusia, akan tetapi kembalinya kepada keterangan yang datang dari Allah dan keterangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul utusan Allah kepada manusia. Betapa banyaknya ibadah di zaman kita sekarang dianggap orang maksiat. Betapa banyaknya sunnah Rasulullah SAW yang dihidupkan di tengah masyarakat dikatakan orang merubah agama. Dan betapa banyaknya orang yang mengajak manusia kepada mengamalkan jalan Rasulullah SAW tidak dianggap sebagai orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dianggap membawa agama baru. Kalau dikembalikan kepada pandangan mata manusia dan pendapat manusia, maka semuanya akan tidak ada standar yang jelas. Maka standar yang jelas adalah kembalikan semua kepada keterangan Allah, apakah ini jalan syukur atau jalan kufur. Karena agama Allah sudah sempurna, semuanya telah diterangkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Tidak akan mungkin ada jalan ke surga yang Rasul belum sampaikan kepada kita. Tidak ada mungkin ada satu jalan ke neraka yang Rasul belum sampaikan kepada kita. Itu tidak ada. Karena Rasul sudah memastikan kepada kita, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa ma amartukum bih. Tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan semua yang telah saya perintahkan. Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tidak ada lagi satu jalan amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang kalian untuk mengerjakannya. Agama sudah sempurna. Jadi kembalinya bukan kepada pendapat manusia, kembalinya kepada pendapat masyarakat, kembalinya bukan kepada pendapat adat dan kebiasaan, tapi kembalinya jalan syukur dan jalan kufur adalah kepada keterangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan keterangan yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulnya di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mengatakan inna hadainahu sabil? Kami terangkan kepada manusia jalan ini. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan ini. Di tengah kehidupan sebahagian kaum muslimin sekarang ini, ada orang yang mengira kesolehan itu dihasilkan dengan cara pergi menyendiri, duduk bersemedi di tempat-tempat yang sunyi, di hutan-hutan, di gua-gua. Bahkan keyakinan sebahagian kaum muslimin di dalam cerita-cerita yang kita terima saat kita masih SD, bahwa para wali-wali Allah itu karena bertapa bertahun-tahun duduk, seperti ceritanya yang disampaikan kepada kita, yang kita dengar seperti itu, dan mungkin ini yang didengarkan juga oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Sunan Kalijogo duduk di pinggir kali sampai semua tubuhnya ditutupi oleh rumput, dari awal gak punya jenggot sampai jenggotnya satu jengkal. Dan kemudian setelah itu berhasil menjadi wali Allah, kemudian menjadi ulama besar. Itu kan yang pernah kita terima dan pernah kita dapatkan. Pertanyaannya, beliau kapan sholatnya? Orang yang duduk di pinggir kali bertahun-tahun gak sholat jadi wali Allah? Kita tidak mengatakan bahwa beliau bukan wali Allah. Saya tidak mengatakan itu. Namun demikian juga, hanya Allah yang tahu. Dan apakah cerita itu sahih atau tidak sahih, benar atau tidak cerita yang disampaikan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi umat Islam sekarang ini, kita tidak tahu keabsahan dan kesahihan cerita itu. Namun kita hanya mengatakan sesuai yang kita terima. Lalu apa yang kita terima, kita timbang dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Hanya itu saja. Jangan sekali-kali kaum muslimin mendengar ini mengatakan bahwa kita protes kepada para wali Allah. Bukan itu yang kita maksud. Kita hanya mengkritik cerita yang sampai kepada kita. Kita tidak mengkritik para wali Allah. Kalau memang mereka wali Allah, maka mereka adalah orang-orang mulia. Hanya Allah yang tahu. Karena ini adalah gaib. Kita hanya sekali lagi, kita hanya melihat cerita yang sampai kepada kita, lalu kita pantau dengan keterangan yang datang dari Allah dan keterangan yang datang dari Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Apa mungkin ada orang yang duduk bertahun-tahun tidak sholat kemudian jadi orang sholat? Sebelum kita bertanya, apa ada mungkin orang yang duduk bertahun-tahun masih hidup? Sebelum kita bertanya itu, kita bertanya syariat dulu. Timbangan yang Allah katakan wahadainahu najdai, kami tunjukkan kepada manusia jalan. Orang yang duduk bertahun-tahun tidak sholat dalam agama kita bukan orang sholat. Karena tidak mungkin kesolehan dihasilkan dari tidak melaksanakan sholat. Maka mi'yarnya, takarannya, standar bahwa yang mana yang ibadah, yang mana yang jalan syukur, yang mana yang maksiat, yang mana yang jalan kufur, bukan apa yang diketahui manusia, namun bagaimana Allah dan Rasulnya menerangkan. Ada orang yang ingin menjadi orang soleh dengan tidak mau memakan hewan-hewan yang berdarah. Menurut mereka itulah jalan menuju kesolehan. Tidak makan ayam, ikan. Gak tahu dia kalau Nabi kita makan unta. Hah? Nabi bukan unta dia. Subhanallah. Jadi Nabi gak soleh-soleh dong. Karena menurut mereka kalau sudah makan binatang hewan yang berdarah itu menimbulkan kebuasan kebinatangan, sifat binatangnya datang. Ya subhanallah. Apa yang Allah halalkan? Bagaimana Anda mengatakan yang tidak baik? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa yang sudah Allah halalkan pasti makanan suci yang tidak akan membawa manusia kepada alam kebinatangan. Tidak tahu mereka sahabat Nabi memakan ikan yang sangat besar sampai seorang sahabat berjalan di atas kuda yang masih bisa lewat di bawah ikan itu. Itu berapa kilo dia punya darah itu. Tapi para sahabat, orang yang memakannya, Allah turunkan firman-Nya radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang yang Allah ridhoi dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka bukan yang sangat besar itu. Intinya sekali lagi bahwa syukur dan kufur bukan pandangan manusia, tapi wajib dikembalikan kepada nas yang datang dari Allah dan datang dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah dan Rasul katakan syukur itulah syukur, dan yang Allah dan Rasul yang mengatakan kufur itulah yang kufur. Selain itu bukan syukur dan bukan kufur. Jadi ini bahasan panjang sebenarnya, dan inilah bahasan syariat mengembalikan segala sesuatunya kepada apa yang Allah sampaikan, kepada apa yang Rasulullah sampaikan, dan kewajiban para ahli ilmu untuk mempelajarinya dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Masih kita lanjutkan ayat, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Di sini datang perang hati. imma syakira wa imma kafura. Apakah dia akan memilih jalan syukur atau memilih jalan kufur? Seperti yang kita sebutkan tadi, ada tiga nikmat terbesar Allah, modal utama dalam kehidupan manusia yang sangat besar, yang Allah selalu ulang-ulang di dalam Al-Quran. Di dalam satu ayat Allah selalu ulang tiga nikmat ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami menciptakan untuk kalian as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Untuk mereka itu ternyata tidak bermanfaat untuk mereka sam'uhum pendengaran mereka, wa absaruhum dan penglihatan mereka, wala afidatuhum dan juga tidak bermanfaat untuk mereka hati mereka. Allah menyebut kembali tiga nikmat besar yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, dalam satu ayat. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Kembali tiga nikmat Allah sebut. Intinya dalam satu ayat Allah selalu menyebut tiga modal besar dalam kehidupan: pendengaran, penglihatan dan hati. Hati adalah wadah. Mata dan telinga, dari sana datangnya ilmu. Ilmu terbagi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membawa mudarat. Kedua-duanya masuk melalui mata atau melalui telinga, ditampung oleh hati. Yang banyak mendengarkan jalan-jalan maksiat, yang tertampung di dalam hatinya adalah maksiat, dan hati akan memerintahkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Dan yang banyak mendengarkan jalan syukur dengan telinganya dan dengan matanya, banyak memilih jalan syukur, yang ditampung oleh hati adalah ibadah dan ketaatan, dan hati akan memerintahkan anggota tubuh untuk mengamalkan ibadah dan ketaatan ini. Jadi kalau hati adalah sebuah telaga, ada dua mata air yang mengisi telaga itu. Yang pertama bersumber dari mata, yang kedua bersumber dari telinga. Kalau kita ingin hati kita bersih, jaga mata dan jaga telinga kita dari maksiat. Dan mustahil hati manusia bersih manakala dari mata selalu dimasukkan maksiat dan dari telinga telah didengarkan maksiat. Wadah akan menjadi kotor manakala air yang dimasukkan di dalam wadah itu adalah air yang kotor. Kembali kepada hadis Nabi yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika fitnah dihadapkan kemudian diterima oleh hati, maka akan ada titik hitam di dalam hati. Titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, sampai titik hitam itu menyelimuti hati. Kalau titik hitam sudah menyelimuti hati, kalquzi mujahdiyah, kata Nabi, bagaikan gelas sudah tertelungkup. Ini hati yang tidak bisa lagi menerima kebenaran. Sepotong apapun isi gelas, kalau dia masih menganga ke atas, dituangkan air putih, air bersih, lambat laun dia akan menjadi bersih. Namun kalau dia sudah tertelungkup, tidak ada harapan untuk menerima air yang bersih lagi. Dan ini yang paling kita takutkan. Orang yang rajin memasukkan maksiat ke dalam hatinya, boleh jadi hatinya telah diselimuti oleh karat-karat maksiat sehingga tidak bisa lagi mendapatkan hidayah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah stempel di atas kekafiran hati mereka. Dan ini yang Rasulullah katakan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka telah berkarat, Karena satu maksiat satu titik hitam. 100 maksiat 100 titik hitam. 1000 maksiat 1000 titik hitam. Sekali tampil di televisi wanita membuka aurat disaksikan 50 juta 50 maksiat satu malam masuk. 50 juta maksiat satu malam, 50 juta titik hitam satu hari masuk. Memang satu kali jepretan di Jakarta. Kemudian ditebar di seluruh Indonesia dalam bentuk baliho dan semacamnya. Dan orang tuanya bangga anaknya terkenal. Padahal setiap hari ada berapa orang melihat maksiat, melihat aurat anaknya. Satu hari ada 2 juta yang melihat auratnya. Berarti ada 2 juta titik hitam menyelimuti hatinya di satu hari. Maka orang-orang seperti ini satu bisa lihat jarang taubat. Bukan tidak ada, tapi jarang. Kenapa? Karena titik hitam terlalu banyak. Walau pintu hidayah tidaklah mustahil, karena Allah Tabaraka wa Taala Maha mengetahui apa yang diamalkan hamba-Nya. Namun mayoritas kita lihat jarang yang bertobat. Mayoritas akan wafat di atas kemaksiatan itu. Walniyadu billah. Inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Hati yang kemudian akan memilih jalan syukur atau jalan kufur. Ingat masyaallah muslimin, camkan baik-baik. Hati yang akan memilih. Ini penting, garis bawahi atau tulis dengan huruf besar memilih. Karena maksiat dan ibadah, jalan syukur dan jalan kufur bukan paksaan Allah kepada manusia, namun pilihan manusia itu sendiri. Kita tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat, sebagaimana Allah tidak pernah memaksa kita berbuat ibadah. Kita akan lihat hari-hari kita. Setiap kita melangkah ke masjid, adakah kita dipaksa oleh Allah untuk melangkah ke masjid? Yang mau melangkah ke masjid siapa? Kita. Siapa yang memaksa antum untuk hadir ke majelis taklim sekarang ini? Enggak ada. Antum yang mau hadir. Demikian halnya juga dengan maksiat. Orang yang berbuat maksiat bukan paksaan Allah untuk dia berbuat maksiat, akan tapi dia yang memilih maksiat. Dan semua kita telah terjebak dalam kemaksiatan, dan kita merasakan bahwa maksiat itu keinginan kita untuk berbuat maksiat, bukan paksaan Allah. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan dia memilih imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia ambil jalan orang yang bersyukur, atau boleh jadi dia ambil jalan orang yang kufur. Berarti syukur dan kufur pilihan manusia, bukan paksaan Allah. Banyak sekali orang yang mengatakan ini sudah takdir saya. Ketika dia berbuat maksiat-maksiat, ini sudah takdir saya. Seolah-olah sudah Allah paksa dia berbuat maksiat dan tidak bisa keluar. Takdir bukanlah paksaan. Takdir adalah ilmu Allah yang maha luas. Apapun yang kita pilih, Allah tahu. Dan sebelum kita melakukan pilihan, Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih. Dan Allah tuliskan, dan tulisan Allah itu tidak meleset sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan paksaan. Karena kalau dia paksaan, maka azab di neraka adalah kezaliman. Akan tetapi kalau dia adalah pilihan, maka azab di neraka adalah keadilan. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Innallaha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka jalan syukur dan jalan kufur pilihan manusia. Tak pernah ada kita aneh malam ini, Ustaz. Kenapa aneh? Saya maunya ke masjid, tahu-tahu sampai di diskotik. Pernah enggak? Tidak pernah Allah paksa langkah itu. Dan sebagai demikian juga sebaliknya, aneh. Saya maunya ke sana, tapi kok tiba-tiba sampai di masjid? Enggak tahu kaki itu dilangkahkan ke tempat maksiat, maunya dilangkahkan ke tempat ibadah, enggak pernah. Tetap lagi kaki itu mengikuti perintah hati. Kamu jalan ke masjid, dia ke masjid. Kamu ke karaoke, jalan ke karaoke. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu menjadi hitam karena apa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak menutup hatinya kecuali karena apalan yang berbuat maksiat terlalu banyak yang meliputi hati itu menjadi titik-titik hitam dan kemudian tertutup pintu hidayah. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Bukan Allah tiba-tiba memilih kamu yang hitam, kamu yang putih. Enggak. Satu maksiat, satu titik hitam. 100 maksiat, 100 titik hitam. Jutaan maksiat, jutaan titik hitam tertutup masuk neraka. Jadi, jalan syukur dan jalan kufur adalah pilihan manusia. Maka pilihlah selalu jalan syukur. Karena kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Dan barang siapa mau kufur, kufur. Terserah mau pilih mana. Mau pilih jalan iman, ini dia jalan iman. Silakan pilih. Mau pilih jalan kufur, ini jalan kufur. Silakan jalan. Karena kalian sudah diberitahu jalan iman surga, jalan kufur neraka. Dan yang paling aneh di zaman kita sekarang, dia pilih jalan kufur ketika ditanya mau kemana mas, mau ke surga. Itu yang paling aneh di zaman kita sekarang. Itu tidak sedikit. Setiap hari membuka aurat, setiap hari mendengarkan maksiat, setiap hari riba. Ketika ditanya nanti di akhir mau ke surga atau mau neraka, ke surga. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan, yang Allah nilai itu adalah apa yang kita amalkan dan bukan apa yang kita ucapkan. Kalau setiap hari kita berbuat maksiat, setiap hari kita membuka aurat, setiap hari kita berdusta, setiap hari kita mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan, setiap hari kita tidak sholat, itu artinya dengan amalan kita, kita mengatakan saya mau jalan kufur dan saya mau ke neraka. Dan jangan salahkan Allah kalau kemudian Allah masukkan kita ke neraka. Makanya Allah mengatakan di akhirat, ya ibadi innama hiya a'maluhum. Apa yang kalian dapatkan di akhirat ini murni amalan kalian. Uhsiha lakum, saya simpankan, saya catatkan, saya rekap. Tsumma uwaffikum iya, kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, yang mendapatkan kebaikan bersyukurlah dia kepada Allah dan puji-pujilah Allah. Waman ghaib waman wajada ghaira dzalik, yang mendapatkan selain itu fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela, jangan dia caci, jangan dia maki kecuali dirinya sendiri. Kenapa memilih jalan ini? Apa Ustaz, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sudah lewat 5 menit rupanya, Pak. Baik, 5 menit lagi. Mungkin malam ini kita off dulu dari tanya jawab. Mudah-mudahan bisa kita jawab pada pertemuan besok pagi inilah. Sekali lagi, kufur dan syukur bukanlah paksaan Allah kepada manusia. Tapi syukur dan kufur adalah pilihan manusia. Wahai Anda yang rajin berbuat maksiat, orang-orang saleh bukan tidak bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Mereka bisa, hanya saja mereka tidak mau. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh, Anda juga bisa lakukan. Apa yang membedakan? Anda punya mata seperti mata mereka, Anda punya kaki seperti kaki mereka, Anda punya telinga seperti telinga mereka, Anda punya pendengaran seperti pendengaran mereka, mungkin tenaga Anda lebih kuat daripada mereka. Hanya saja mereka mau memilih jalan kesolehan dan Anda tidak. Jadi perbedaannya adalah pilihan. Orang saleh karena memilih jalan-jalan kesolehan, dan orang yang saleh, orang yang berbuat maksiat karena memang memilih jalan-jalan kemaksiatan. Dan sebelum mereka memilih, Allah sudah tahu apa yang mereka pilih, lalu Allah tuliskan dalam catatan kehidupannya sebelum mereka memilih. Itu bukan paksaan, itu adalah ilmu Allah yang maha luas akan apa yang terjadi. Jangan sekali-kali pahami bahwa tulisan catatan takdir adalah paksaan Allah. Itu bukanlah paksaan. Itu ilmu Allah yang maha luas. Dia bukanlah bagaikan skenario seorang sutradara. Ini harus diucapkan seperti yang dituliskan. Bukan itu. Itu paksaan namanya. Oleh karena itu, kita menemukan para aktor dan kawan-kawannya itu adalah bersandiwara. Sebentar, kehidupan kita bukan sandiwara. Kehidupan kita adalah pilihan. Bukan dipaksa untuk mengucapkan apa yang tertulis. Kenapa Allah bisa menulis? Karena Allah ilmunya maha luas. Belum lagi kita memilih, Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih, dan Allah tuliskan, dan tidak ada sedikit pun yang meleset karena ilmu Allah maha luas. Karena kalau meleset apa yang Allah tuliskan, berarti Allah tidak berilmu. Wa'niyadubillah. Maka pilihlah selalu jalan-jalan syukur, karena hidup kita di permukaan bumi ini ternyata untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal memberikan ke dalam hati kita keinginan untuk stop memasukkan maksiat dari mata, stop memasukkan maksiat dari telinga ke dalam hati. Bermula dari sana. Kalau kita ingin menjadikan hati kita hati yang senantiasa mengajak kepada jalan syukur, stop masukkan bisikan-bisikan maksiat dari telinga, stop masukkan bisikan-bisikan maksiat dari mata. Maka hati akan menjadi hati yang bersih, karena yang masuk selalu kebaikan, maksiat berhenti, kemudian hati yang bersih akan memerintahkan anggota tubuh untuk selalu beribadah dan memilih jalan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan jasad kita di masjid ini, di rumah Allah, di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi ini, kelak mengumpulkan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.